As-sunnah di sini maksudnya adalah hadis, beberapa dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan doa. Kenapa kita bisa katakan ini artinya adalah hadis? Karena di bab yang sebelumnya penulis menyebutkan dalil dari Al-Qur'an. Maka apabila digandeng antara Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Al-Qur'an adalah ayat suci Al-Qur'an, As-Sunnah adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada makna As-Sunnah yang bermakna yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran, seluruh ajaran beliau, maka itu disebut dengan As-Sunnah juga. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Ini berarti sunnah di sini semua ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang membenci sunnah Rasul, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, adab dan akhlak, maka bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kata as-sunnah bermakna kebalikan dari bid'ah. As-sunnah maknanya kebalikan dari bid'ah, yaitu ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang ketiga, as-sunnah kebalikan dari bid'ah. Kemudian di sana ada makna as-sunnah bermakna gandengan dari wajib. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sedekah wajib seperti zakat, seperti infak. Ada sedekah sunnah seperti sedekah. Maka as-sunnah yang keempat ini adalah gandengan, qarinul wajib, gandengan dari wajib. Nah, ini empat makna sunnah di dalam empat makna kata sunnah di dalam bahasa Arab dan di dalam agama Islam. Nah, kemudian penulis di sini mengatakan min adillati sunnah ala fadli du'a, beberapa dalil as-sunnah tentang keutamaan berdoa. Berarti penulis akan menyebutkan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul tentang keutamaan berdoa. Keutamaan berdoa maksudnya adalah pahala berdoa. Apa saja pahala dari berdoa? Apakah orang berdoa dikabulkan oleh Allah? Apabila dia berdoa, berarti dia mengerjakan perbuatan yang paling terbaik. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Keutamaan, keutamaan doa. Kemudian bagian yang kedua dari bab ini adalah zikru dhabitin fil mufadalati baina dzikri wad-du'a. Penyebutan batasan perbedaan keutamaan antara zikir dan doa. Maksudnya penulis akan menyebutkan apa bedanya keutamaan zikir dengan keutamaan doa. Apa bedanya keutamaan zikir dengan keutamaan doa? Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Taqaddama ma'na fadlu du'ai min khilali ardi jumlatin min nususil Qur'anil Karim ad-dallati ala 'idhami fadlihi wa jalalati sya'nihi. Pada pembahasan yang lalu sudah kita paparkan keutamaan doa dari sejumlah nas maksudnya adalah sejumlah dalil yang tegas. tegas. Nas itu artinya adalah dalil yang tegas. Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan keagungan, keutamaannya, dan keluhuran urusannya. Maksudnya, bab sebelumnya kita sudah sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran tentang keutamaan doa, bahkan agungnya keutamaan doa, dan juga besarnya urusan doa. Wa fima yali dzikru jumlatin min nususis sunnah ad-dallati ala fadli du'a. Pada pembahasan berikut akan disebutkan beberapa nas as-sunnah. Nas as-sunnah maksudnya dalil dari hadis Rasul yang menunjukkan keutamaan doa. Wa kasrati awaidihi wa thimarihi wa fawaidihi. Banyaknya hasilnya, buahnya, dan faedahnya. Was-sunnatu mali'atun bin nususil mustamilati 'ala al-hathi 'ala ad-du'a'i wa bayani fadlihi wa 'idhami thawabihi wa ajrihi 'inda Allah. As-sunnah penuh dengan nas-nas yang mengandung anjuran untuk berdoa, penjelasan keutamaannya serta keagungan balasannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalil dari hadis-hadis Rasul, begitu banyak tentang doa. Di antaranya yaitu tentang anjuran untuk berdoa, tentang penjelasan keutamaan berdoa, tentang keagungan balasan bagi orang yang berdoa, pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang berdoa. Di dalam hadis-hadis Rasul banyak disebutkan akan hal-hal yang berkaitan dengan doa. Kemudian penulis mengatakan, "Famin dzalik ma tsabata fis sunan. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, "Ad-du'a'u huwa al-ibadah." Tsumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Fadalla dhalika ala 'idami sya'ni ad-du'a wa annahu arfa'u anwa'il 'ibadati wa afdaluha. Di antara hal itu, yaitu hal keutamaan doa yang tercantum dalam as-sunnah dari An-Nu'man bin Bashir. Dalam as-sunan. As-sunan maksudnya adalah kitab-kitab sunnah. Kitab-kitab sunan. As-sunan maksudnya adalah kitab-kitab sunan. Seperti sunan Abu Dawud, sunan At-Tirmidhi, sunan An-Nasai, sunan Ibnu Majah. Dari sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda sebelumnya, sahabat Nabi An-Nu'man bin Bashir ini terkenal dengan cerita beliau tentang ayah beliau. Jadi ayah beliau bernama Bashir. Bashir radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni nahaltu Nu'mana hal 'alayya syai?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah memberikan hadiah kepada anakku yang bernama Nu'man. Apakah aku mengerjakan suatu kesalahan? Maka kata Rasulullah SAW, "Hal nahalta kulla waladika mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah semua anak-anakmu engkau beri hadiah sebagaimana engkau berikan hadiah kepada Nu'man? Maka Bashir mengatakan, "La, tidak." Maka kata Rasulullah SAW, "Ruddu alaihi hadiyata." Ambil hadiahnya kembali. "I'idul ittaqullah wa'adilu fi awladikum." Bertakwalah kepada Allah. Berbuat adillah pada anak-anak kalian. Ini menunjukkan salah satu yang terkenal dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu adalah kisah tentang bapaknya Bashir radhiyallahu anhu, tentang keadilan atau berbuat baik, berbuat adilnya orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, ini menunjukkan Bashir terkenal dengan hadis ini. Yang akhirnya kita mendapatkan pelajaran bahwasanya orang tua wajib berbuat adil kepada anak-anaknya, terutama dalam pemberian. Setiap anak diberi jika orang tuanya memberi kepada salah seorang anak. Dan itu adalah kewajiban. Dan fungsinya adil, berbuat adil terhadap anak, fungsinya adalah agar semua anak akhirnya berbakti kepada orang tua. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ayasurruka an yakunu fil birri sawa. Maukah engkau mereka semuanya nanti berbakti sama denganmu? Jika engkau berbuat adil terhadap anak-anakmu, terutama dalam pemberian, maka niscaya diharapkan nanti anaknya pun berbuat adil bersama berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini cerita tentang Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir juga terkenal hadisnya tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izata wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bercerita, pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati, melinangkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat atau nasihat seperti orang yang ingin berpisah. Maka wasiatkanlah kepada kami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa in kana mujadda'al atraf. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan patuh serta taat kepada pemimpin, meskipun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak berkulit hitam dari negeri Ethiopia, meskipun cacat. Ini hadis yang terkenal dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsiran fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Yang artinya, dan sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku dari kalian akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Kemudian hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang baik yang diberi petunjuk setelahku. Berpeganglah teguh dengannya, gigit gigi dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya perkara mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat. Ini hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kita kembali, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini hadis lafadznya, redaksinya persis seperti dengan hadis yang berbunyi Al-Hajju Arafah. Inti amal ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Orang kalau berhaji, kemudian dia naik ke gunung mana saja yang ada, kemudian dia tidak berwukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Ya, maka tidak sah hajinya. Nah, sama dengan ini, redaksinya itu sama. Ad-du'a huwal ibadah. Inti ibadah adalah doa. Nah, ini menunjukkan keutamaan doa. Tidak dikatakan orang sedang beribadah kalau di dalamnya tidak ada doa. Pokok ibadah adalah doa. Ya, pokok ibadah adalah doa. Di sana ada lafadz lain, tetapi lafadznya lemah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah, sumbernya ibadah. Hadis ini riwayat Tirmidzi, tetapi hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Dan lafadz yang sahih ini, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Kemudian beliau membaca ayat surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku mengabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang takabur beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Di dalam ayat ini terdapat keutamaan doa. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Keutamaan doa yaitu perintah dari Allah. Allah memerintahkan berdoa. Ud'uni. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kedudukan yang tinggi dari doa, karena Allah tidak memerintahkan kecuali kepada yang penting. Kecuali kepada sesuatu yang terdapat di dalamnya maslahat bagi seorang hamba. Wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepada kalian. Di sini terdapat kedudukan yang tinggi dari doa. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang baik bagi hambanya. Kemudian juga di dalam perintah ini terdapat keutamaan berdoa. Kenapa? Karena asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi berdoa itu hukumnya wajib. Jadi ayat ini memiliki berbagai macam faedah. Ayat ini memiliki berbagai macam faedah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna Jahannam dakhirin. Lihat, tadi kita sudah sebutkan beberapa faedah di sini. Berdoalah. Di sini faedah pertama, berdoalah. Faedahnya adalah perintah. Tidak mungkin Allah memerintahkan kecuali di dalamnya ada maslahat. Maslahat kebaikan untuk seorang hamba. Kemudian juga di dalam kata berdoalah terdapat perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka berdoa hukumnya wajib. Apabila ada orang yang tidak berdoa, maka dia berdosa. Bahkan nanti diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib. Kemudian faedah dari ayat ini juga adalah astajib lakum. Astajib yaitu keutamaan berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ini kata dalam bentuk kata kerja langsung yang disebut dalam bahasa Arab fi'il mudhari'. Kata kerja langsung dalam bentuk kata kerja langsung. Dan dia kedudukannya adalah jawaban atas sebuah syarat. Syarat dikabulkan langsung oleh Allah adalah berdoa. Berdoalah kalian. Kalau berdoa emang kenapa? Langsung aku kabulkan. Astajib lakum. Ini dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari'. Kata kerja langsung present. Apabila dalam jawaban syarat kata kerja langsung menunjukkan kepada langsung dikabulkan. Nah, ini menunjukkan keutamaan berdoa. Artinya orang yang berdoa pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Pasti langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasan saya ini ada pertanyaan di dalamnya. Ustaz, saya sudah berdoa 20 tahun. Tapi mana belum dapat anak? Saya sudah nikah 20 tahun. Bini 4 tahun belum. Belum dapat anak. Belum dapat anak juga. Maka jawabannya adalah langsung di sini ada 3 macam. Langsung di sini ada 3 macam. Langsung Allah kasih apa yang dia minta atau langsung Allah kabulkan tapi di akhirat. Atau langsung Allah kabulkan dengan hal yang lebih bermanfaat untuknya. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidakwah illa istajaballahu bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah kabulkan dengan salah satu dari 3 pengabulan. Salah satu dari 3 pengabulan. Imma an yu'ajjila da'watah. Allah kabulkan langsung doanya. Apa yang dia minta. Yang kedua. Wa an yudakhirahu fil akhirah. Allah tabung di akhirat. Ustaz, itu kan bukan langsung. Tidak. Langsung di sini maksudnya adalah berarti Allah tetap kabulkan. Yang ketiga, an yasrifa minas su'i mithla. Allah mengalihkan permintaannya dan diberikan yang lebih maslahat untuknya. Ini yang kadang-kadang manusia tidak sadar. Ternyata doanya selama ini sudah dikabulkan, tapi dari sisi lain yang lebih maslahat untuknya. Allah lebih mengetahui. Allah lebih bijaksana. Astajib lakum. Baik. Kemudian pelajaran dari ayat ini juga, innal ladzina yastakbirun. Kata-kata yastakbirun yastakbirun adalah sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya. Faedahnya di sini menunjukkan keutamaan doa. Yaitu orang yang tidak berdoa disebut oleh Allah sebagai orang yang sombong. Dicela oleh Allah yang tidak berdoa, dicela. Yang tidak berdoa dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Orang yang tidak berdoa disebut sombong oleh Allah. Ini menunjukkan keutamaan berdoa karena ada pencelaan terhadap orang yang tidak berdoa. Kemudian faedah selanjutnya dari ayat ini adalah keutamaan berdoa juga, yaitu doa disebut oleh Allah sebagai ibadah. Nah, ini inti yang sesuai dengan hadis tadi. Ya, ad-du'a huwal ibadah. Ini sama inti pendalilan dengan ayat ini terhadap hadis adalah ini. Allah menyebut doa adalah ibadah. Persis sesuai dengan hadis. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada-Ku. Doa disebut oleh Allah sebagai ibadah. Ya, ini menunjukkan keutamaan berdoa. Bahkan doa adalah inti ibadah. Semua ibadah yang kita kerjakan dari mulai praktis salat, puasa, zakat, haji, kemudian baca Quran, berzikir ataupun yang tidak praktis seperti berbakti orang tua, menolong orang lain, berkata-kata baik, berkata jujur, amanah, ataupun ibadah-ibadah qalbiyah seperti berharap, rasa takut, tawakal, rasa cinta, kemudian macam-macam ibadah-ibadah hati, semuanya intinya adalah doa di dalamnya. Sholat, di dalamnya semuanya doa. Puasa, amalan yang sangat dianjurkan ketika puasa, doa. Bersedekah, bersedekah saat kita bersedekah sebenarnya kita sedang berdoa. Agar harta kita bersih, agar harta kita diberkahi, agar harta kita ditambah. Berzakat, berhaji. Di dalam haji ada doa, wukuf di Arafah, wukuf di Muzdalifah, mabit di Mina. Semuanya adalah doa. Ketika seorang baca Quran, dia sedang berdoa. Maka semua jenis ibadah sebenarnya adalah intinya doa. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari doa. Kemudian, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dakhir dalam keadaan terhina. Nah, di sini faedah, yaitu faedahnya adalah ancaman bagi yang tidak berdoa. Masuk ke dalam neraka jahanam. Bukan hanya sekadar masuk. Masuknya dalam keadaan dakhirin, hina. Jadi sudah tempatnya hina, masuk. Cara masuknya pun hina. Ya, disebutkan dalam beberapa ayat, masuknya dengan cara diseret di atas kepalanya. Jadi kakinya yang diseret. Kakinya yang diseret. Masuknya dalam keadaan ini. Nah, para ulama sering mengatakan, ini mantuk. Mantuk itu yang terucap. Yang terucap adalah pencelaan terhadap orang yang tidak berdoa. Dari mantuk ini diambil mafhumnya. Mafhum itu adalah pemahamannya bahwa yang berdoa kebalikannya masuk ke dalam surga. Yang terucap dari ayat adalah yang tidak berdoa diancam masuk ke dalam neraka jahanam secara terhina. Sedangkan pemahamannya, pemahaman balik dari ayat ini, yang berdoa akan apa? Masuk ke dalam surga. Disitulah keutamaan berdoa. Kemudian penulis di sini mengatakan, فدل ذلك على عظم شأن الدعاء وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها. Hal ini menunjukkan keagungan urusan doa dan bahwa ia adalah jenis ibadah yang paling tinggi dan paling utama. Nah, jadi kita sekarang berhadapan dengan sebuah ibadah yang sangat-sangat agung. Ibadah paling tinggi, paling utama. Ya. Kemudian penulis mengatakan, waqad tarawal hakimu bi isnadin hasanin an ibni abbasin radhiyallahu anhu ma marfu'an afdalul ibadati addu'a wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah paling utama adalah doa. Lalu beliau membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Ini adalah tambahan dalil tentang keutamaan berdoa. Rasulullah SAW bersabda, afdalul ibadah. Afdal itu adalah kata yang disebut dengan sirah at-tafdhil. Kata yang menunjukkan kepada lebih. Kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih. Atau dalam bahasa Indonesia kata komparasi. Jadi kalau kita lihat bahasa Arab, fadlun, fadlun ini adalah utama, artinya atau mulia. Ketika kita ingin mengatakan lebih utama, lebih mulia, maka kita kasih di depannya afdol. Ya, maka menjadi lebih mulia atau lebih utama. Paham ya? Nah, kemudian kata afdal ini disambung setelahnya afdalul ibadah addu'a. Ibadah paling utama adalah doa. Ya. Ini menunjukkan keutamaan berdoa berdasarkan hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kemudian penulis mengatakan wa rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama 'ala Allahi minan du'a. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah daripada doa. Ini juga menunjukkan keutamaan berdoa. Laisa syai'un. Syai'un nakirah. Kata syai'un menunjukkan kepada nakirah. Wa nakirah fi siyaqin naf'i ta'um. Ini harus dijelaskan. Ketika kita menjelaskannya melalui bahasa Arab, maka akan semakin mendalam pemahaman kita terhadap hadis-hadis tersebut, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan maksimal. Dan ketika mengamalkannya, kita mengamalkannya dengan perasaan yang mantap di dalam hati, karena kita faham betul apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Makanya kita jelaskan. Di dalam bahasa Arab ada istilah kata nakirah. Nakirah itu adalah kata yang belum ditentukan jenisnya, apa dan siapanya. Biasanya di dalam bahasa Arab diakhiri dengan tanwin an, in, un. Nah, setiap kata yang ada an, in, unnya, ada tanwinnya, maka itu disebut dengan kata apa tadi? Nakirah. Contoh hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un. Nah, ini ya. Ini ada tanwin. Laisa syai'un. Akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun. Syai'un di sini nakirah. Belum ditentukan apa dan siapanya. Dan nakirah sebelumnya peniadaan. Apabila nakirah sebelumnya peniadaan, menunjukkan kepada keumuman tanpa batas. Itu kaedah di dalam bahasa Arab. An-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um. Nakirah dalam bentuk umum menunjukkan kepada dalam bentuk peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Contoh ketika kita bersyahadat. Ya, ini nakirah. La ilaha. Ilaha ini nakirah. Sebelumnya peniadaan. Makanya tidak ada sembahan apapun yang berhak disembah selain Allah. Ini menunjukkan kepada keumuman. Sama dengan itu. Laisa syai'un akrama 'ala Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang nah ini lihat nanti diganti. Ini hidup segan mati tak mau. Laisa syai'un. Jadi ini nakirah sebelumnya peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada sesuatu apapun. Akroma. Akroma sama yang kita jelaskan tadi. Akroma asalnya adalah karim. Karimun maksudnya mulia. Ketika kita ingin tambahkan lebih mulia, maka kita tambahkan depannya akroma. Ya, menjadi lebih mulia. Maka artinya pun semakin tinggi. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia. Yang paling mulia di sisi Allah dari doa. Nah, ini semakin mendorong kita untuk berdoa. Semakin mendorong kita untuk berdoa. Taib ya. Ini beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Waktunya habis, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa, maka semestinya kita semangat berdoa. Dalam hal apapun, hendaknya kita berdoa. Baik dalam perkara ingin ketaatan, mengerjakan kewajiban, menjauhi maksiat, atau dalam perkara ingin menggapai asa duniawi. Baik dalam perkara yang penting, dalam perkara dunia ataupun yang remeh. Maka jangan pernah remehkan doa. Saya beri contoh misalkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingin ibunya masuk Islam, perkara penting ini, maka beliau lujuk menuju condong ke pada doa. Minta doa agar Rasulullah SAW mendoakan ibunya. Dan akhirnya kabul. Ini perkara penting. Agar ibunya mendapatkan hidayah. Atau perkara-perkara dunia. Dan perkara dunia kan ada yang primer, sekunder, tertiar. Ya, ada yang benar-benar kita butuhkan. Ada yang sekedarnya hanya sebagai pelengkap. Maka itu pun jangan lepas dari doa. Semakin penting kita harapkan sesuatu tersebut, maka semestinya semakin kita berdoa kepada Allah tentang sesuatu tersebut. Semakin kita memerlukan sesuatu tersebut, semakin kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan sesuatu tersebut. Contoh misalkan hidayah, berkah, berkah waktu, berkah umur. Ya. Kadang-kadang kita iri kepada orang-orang yang mungkin keilmuannya dibandingkan kita lebih rendah, tetapi waktunya lebih berkah, bisa menghasilkan berbagai macam jenis ibadah pada suatu waktu, hartanya lebih manfaat. Tetapi kenapa kita tidak manfaat? Ini menunjukkan berkah pada sesuatu sangat kita perlukan. Nah, waktu itu kita berdoa minta berkah dari umur, minta berkah dari ilmu, minta berkah pada harta, minta berkah pada keluarga. Ya. Semakin sesuatu tersebut mulia di sisi Allah, semakin semestinya kita berdoa agar menggapai sesuatu tersebut. Minta petunjuk untuk kebaikan. Kadang-kadang kita tahu, ilmunya tahu. Tapi kemudian kenapa tidak bisa mengamalkannya? Ini berarti perlu petunjuk yang disebut dengan taufiq. Petunjuk kemudahan mengamalkan ilmu agama. Kadang ada orang, kalau kita perhatikan diri kita masing-masing, kadang ada sebagian waktu kita terbuang percuma untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada aja yang tidak bermanfaat. Padahal kita tahu itu tidak bermanfaat. Tapi kenapa tersibukkan dengan itu? Nah, ini perlu doa untuk mengubahnya. Agar diberikan oleh Allah pengaturan waktu sehingga umurnya, waktunya, kehidupannya lebih berkah. Ini perlu doa. Kadang ada amal ibadah yang kita dulu rajin sekali. Terutama awal-awal ingin istiqamah. Awal-awal diberi petunjuk oleh Allah istiqamah. Rajin sekali ibadah tersebut. Sekarang sudah lama ditinggalkan. Baca Quran. Zikir pagi sore. Kekhusyuhan hati. Ya. Baca buku-buku. Kadang lama kita sudah tinggalkan itu. Sholat malam. Bahkan hanya sekedar sholat witir satu rakaat. Kita ingin mengulang itu. Indahnya, lezatnya, ibadah itu. Tapi sudah nyoba-nyoba, susah. Maka salah satu kiatnya adalah berdoa kepada Allah. Agar dimudahkan. Untuk kembali merasakan lezatnya ibadah tersebut. Nah, ini semua adalah semestinya ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan berdoa yang sudah dijelaskan tadi, maka semakin kita berdoa kepada Allah, terutama dalam perkara-perkara yang kita sangat memerlukannya. Sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kepentingan keluarga, istri agar nurut, ya, agar tidak suka melawan, itu doa. Karena ada sebagian istri kadang-kadang dinasihati dengan baik, ya, sidin bemamai 100 kali. Nah, anak anak ada yang sangat sangat susah untuk dinasihati. Maka ini obatnya dengan doa. Kapan kita bisa semangat berdoa? Ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan doa tadi. Laisa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.